Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala al-umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim 'ala sayidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI rahimakumullah di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat mengkaji ulang untuk menambahkan ilmu pengetahuan kita di dalam agama Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 101. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'i in tubadalakum tasukkum wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'anu tubadalakum 'afallahu anha wallahu ghafurun halim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu niscaya menyusahkan kamu, dan jika kamu menanyakan di waktu Al-Qur'an itu sedang turun, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah memaafkanmu tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Para pendengar RRI rahimakumullah, ayat ini menyatakan bahwasannya kebanyakan orang Bani Israel, mereka itu suka bertanya hal-hal yang gak mesti ditanya, mereka pertanyakan. Bahkan ketika zaman Nabi Muhammad SAW itu sendiri, ketika turunnya Al-Quran, mereka itu juga masih menanyakan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala di sini menyatakan, hai orang-orang yang beriman, la tas'alu an asya, jangan kamu tanya kepada sesuatu yang diterangkan kepada kamu. Tunggu dulu. Insyaallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjelaskan kepadamu. Kebanyakan orang sebelum habis diterangkan banyak menjawab, bahkan pada hakikatnya dia tidak tahu apa yang ditanyakan itu sendiri. Dalam kehidupan kita banyak orang yang bertanya, akan tetapi pada hakikat tersebut orang tidak mau melakukannya. Kita contohkan, ketika orang bertanya masalah pengayoman terhadap anak yatim piatu, siapa sebenarnya yang berhak untuk mengayomi anak tersebut? Di sini orang hanya tahu si fulan dan si fulan yang berhak. Kan tetapi realisasinya bertanya tinggal bertanya, meninggalkan apa kewajiban untuk mengayomi anak yatim tersebut. Itu satu contoh. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya yang maksudnya, ana wa kafilul yatim kahataini. Orang yang memelihara anak yatim itu seperti ibu jari dengan jari telunjuk. Oleh karenanya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, jangan banyak tanya dulu. Dilakukan, kemudian nanti apa yang sedang berlangsung pasti akan lebih ditanyakan lagi dan digamblangkan lagi dan dijelaskan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya didampingin dengan Ustadz calon doktor Ustadz Arifin, Ustadz calon doktor Ustadz Ardiansah, dengan Ustadz kandidat juga Ustadz Fajrul Haq Syekh kami. Kami silakan Ustaz. Ya, ada yang menjadi pertanyaan di sini. Apakah ketika Allah berfirman dengan ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukkum. Apakah di sini kan maksudnya kasratu soal. Kasratu soal itu banyak bertanya. Banyak bertanya. Banyak bertanya ini dalam hal apa sekarang ini? Apakah masalah fikih kah, ataukah masalah duniawi kah, atau masalah yang lain? Bukan Ustaz. Ardiansa menanggapinya hal ini. Ya, kalau saya sebelum sampai ke situ, kita melihat dahulu sebenarnya bertanya itu kan tidak semuanya sama, begitu. Artinya motivasi dalam bertanya itu sendiri kan tidak semuanya sama. Iya. Nah, kalau kita lihat ada orang yang bertanya itu dia memang benar-benar ingin mengetahui hakikat dari pertanyaan itu, begitu. Apa jawabannya, dia ingin mengetahuinya. Tetapi ada juga orang yang bertanya mendebat, ya kan? Dia pura-pura bertanya, tetapi sebenarnya dia ingin mempertahankan ide yang ada di dalam kepalanya, begitu. Iya. Atau ada juga orang yang bertanya itu menguji, Pak, aku tengok dulu sampai mana ilmunya, kan? Gitu dia, iya, bertanya, begitu. Nah, tentu yang nomor 2 dan nomor 3 ini adalah sesuatu pertanyaan yang tidak usahkan ditanyakan kepada seorang rasul, ditanyakan kepada manusia biasa saja, ini adalah sesuatu yang tercela. Nah, kalau kita lihat ke dalam ayat ini, tentu yang dimaksud di sini, apalagi ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Muslim mendukung terhadap ayat ini, jelas bahwa pertanyaan di sini adalah pertanyaan yang mendebat, pertanyaan yang tidak mengharapkan jawaban sebenarnya, seperti cerita di awal surah Al-Baqarah dahulu yang sudah pernah kita kaji, bagaimana orang-orang Yahudi bertanya kepada Nabi Musa tentang sapi betina, begitu Ustaz ya. Tentang sapi betina, warnanya apa, bagaimana ininya, bentuknya, ya, sampai akhirnya memberatkan mereka sendiri. Dan kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, mereka harus membayar sapi itu dengan sangat mahal, yaitu memberikan emas, yang emas itu diletakkan di dalam kulit sapi itu tadi. Begitulah beratnya harga atau mahalnya harga daripada seekor sapi itu. Begitu juga pernah ditanyakan kepada rasul-rasul terdahulu, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ketika turun wahyu ternyata itu semakin membuat sesuatu itu menjadi berat. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu hal, dan akhirnya ketika turun wahyu, ya, Umar bin Khattab sangat ketakutan. Dia takut kalau-kalau pertanyaannya itu tadi menimbulkan kesulitan dan menimbulkan permasalahan yang memberatkan. Mungkin itu tambahan, ya, dari saya. Mungkin ada contoh soal pertanyaan maksudnya yang dapat memberatkan. Contohnya seperti masalah fikih, kan begitu. Apakah ketika turun bahwasanya haji itu contohnya haji, kan gitu. Haji ini kan wajib bagi yang mampu, kan begitu. Tapi mungkin ketika turun itu, kalau seandainya kan ada pernah Rasul para sahabat bertanya, apakah ini setiap tahun? Maka tidak dijawab Rasulullah. Maka kalau seandainya dijawab ketika itu, maka setiap tahun wajib haji. Bisa jadi, kan? Bisa jadi kan begitu. Itu, gitu. Maka kalau sudah diwajibkan tiap tahun, maka orang tidak akan mampu ini. Maka kalau orang tidak mampu pergi, maka dianggap kafir karena sudah diwajibkan perintah tersebut. Mungkin begitu. Ada tambahan Ustaz apa? Iya, kalau saya melihat ayat 101 dari surah Al-Maidah ini, iya, kita akan menemukan dimulai dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini adalah panggilan kasih, ini adalah panggilan bagi kita semua. Iya. Ini ayat untuk kita, bukan untuk orang lain. Ketika kita dipanggil Allah ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yakinkah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Karena seperti tadi yang Pak Ustaz sebutkan tadi, Ustaz Fajrul, Ustaz Ardiansa dan Ustaz Safiar, akan kita temukan orang yang akan bertanya tetapi memiliki niat buruk. Kalau dia beriman, itu tidak akan dilakukannya. Kalau dia mendengar setia, dia tidak akan mencemoohkan ustadznya. Adu ilmu istilahnya, Ustaz Ardiansa tadi ya. Menguji. Tidak akan dilakukan. Karena apa? Kita duduk dalam majelis keimanan, mencari ilmu. Kalaulah kita beriman, ini tidak akan terjadi. Tapi kenapa kok ini terjadi? Karena kurang iman. Makanya Allah mengajak kita di awal, berimankah kamu kepadaku? Permasalahannya jangan lihat ustadz itu. Sekarang ini ayat-ayatku, Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengajak kita kepada keimanan, kita beriman kepada Allah. Ustadz boleh salah, boleh benar karena dia manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah salah. Nah, itulah dia, maka ketika kita memahami bagaimana pertanyaan ini penting atau tidak penting, yang lebih penting lagi sebenarnya berimankah kita kepada Allah atau tidak. Kalau kita beriman kepada Allah, yakinlah bahwa Allah tidak membutuhkan kita, tapi kitalah membutuhkan Allah. Ketika kita membutuhkan Allah dan hidup di dalam bingkai Allah Subhanahu wa taala, maka kita menjadi orang-orang pilihannya. Ketika kita menjadi orang-orang pilihan Allah, hidup ini akan menjadi damai dan tenteram. Untuk apa menambah permasalahan? Toh dunia ini sudah banyak permasalahan. Jadi jangan membuat soal yang macam-macam, karena apa? Yang benar saja pun belum tentu kita kuasai sepenuhnya. Iya. Saya melihat memang terkadang bukan permasalahan itu tidak clear, bukan permasalahan itu tidak jelas. Seperti misalnya batasan aurat. Ya, banyak orang mempermasalahkan kenapa kok perempuan itu auratnya cuma muka dengan telapak tangan, sehingga menjadi suatu perdebatan. Begitu juga masalah riba misalnya. Jadi bukan apa yang ditetapkan Allah itu yang tidak jelas, tetapi mindset, pola pikir manusia itu tadi yang tidak jelas, sehingga dia mempertanyakan kembali. Ya, mempertanyakan kembali, mempertanyakan, dan inilah yang saya, menurut hemat saya, adalah kathratus su'al itu tadi. Banyak mempertanyakan kembali itu, padahal bukan karena sesuatu itu tidak jelas, sudah jelas. Tapi seperti yang diketegaskan oleh Ustaz Zainal tadi, bahwa ada sisi yang kosong di dalam diri orang itu tadi yang bertanya itu, apa itu? Yaitu keimanan itu tadi. Ya, ketika kita berbicara misalnya tentang riba dalam sistem perbankan, maka kita tidak akan menghadapi kesulitan. Jelas Al-Qur'an sudah mengatakan ahallallahul bai'a wa harramar riba, tegas bahwa batasan aurat itu juga sudah ditegaskan oleh Al-Qur'an itu sendiri. Bahkan perkawinan beda agama juga sudah cuman permasalahannya bukan karena ayat itu multi tafsir atau pemahaman yang ganda, tetapi manusia yang melihatnya itu yang dapat dikatakan ya imannya sangat diragukan. Saya ada satu hal yang membuat saya sedikit agak, atau mungkin banyak orang ya, ketika kita membaca di situs Jaringan Islam Liberal misalnya, yang mereka mendukung Ahmad Musaddiq bahwa itu adalah kebebasan dalam berapresiasi beragama, yang mendukung aliran sesat itu, ini adalah sesuatu hal yang saya lihat adalah sesuatu hal yang sangat sangat keliru. Mengapa sangat keliru? Karena jelas Ahmad Musaddiqnya sendiri sudah mengakui bahwa dia dalam kesesatan. Buktinya dia sudah bertobat. Apakah masalah taubat itu adalah untuk menghindari hukuman atau tidak, itu wallahu ta'ala a'lam. Tetapi kalau si Tuan Biden sendiri sudah mengakui bahwasanya dia salah, masa ada orang yang lain mengatakan dia benar? Nah, ini didukung oleh Jill dan jelas-jelas dapat dibaca di dalam situsnya ya, Jaringan Islam Liberal itu. Ini hal yang, jadi bukan permasalahannya tidak clear, bukan orang-orang yang mengaku nabi palsu ya, menjadi Jibril, menjadi titisan Allah, itu bukan permasalahannya, bukan tidak jelas, jelas. Tetapi manusia yang melihat itu sendiri yang terkadang keimanannya itu sudah pada titik nadir begitu. Jadi kita lihat di sini Ustaz, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu kewajiban kepada kita bentuk hukum, berarti itu situ sudah jelas Allah meletakkannya, kan begitu. Jangan dipertanya lagi masalah itu. Jelas. Ah, tinggal kita bagaimana mempertebal keimanan kita itu sendiri. Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Sami'na wa asaina. Ya. Bukan yang kami dengar dan kami ingkari. Karena Rasulullah sudah menegaskan juga al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Ya, halal itu jelas, yang haram itu juga jelas, dan bainahuma umur mutasyabihat atau mustabihat di dalam riwayat yang lain. Ya, ada sesuatu yang samar, tetapi Rasulullah juga mengingatkan bahwa siapa mawaqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram. Siapa yang masuk ke dalam areal yang samar-samar abu-abu itu tadi, maka akan masuk ke dalam yang haram juga begitu. Maka kita harus melihat sesuatu itu dengan bijaksana, kan begitu, sebagaimana Allah ciptakan hukum, hidup hukum ini bijaksana. Seperti contoh ceritanya Ustaz Arifin, seperti orang mengadakan dalam perjalanan, dia ingin berteduh di sebuah pohon. Dilihatnya pohon ini besar sekali, tapi buahnya kecil katanya. Kan begitu kan? Tapi tiba-tiba buah yang kecil itu jatuh di menimpa kepala dia, kan begitu. Oh, akhirnya dia berkata, salah aku tadi menafsirkan ini tadi, katanya. Kalau seandainya besar buahnya itu akan tertimpa, kan begitu. Dari sisi itu saja Allah sudah maha bijaksana, apalagi apa yang sudah digariskan dan diturunkan oleh Allah syariat ini adalah sangat sangat bijaksana, tidak ada kekurangan sedikit. Ya, makanya saya lihat juga ayat ini ditutup dengan wallahu ghafurun halim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Dimulai dari panggilan yang menyejukkan hati, wahai orang-orang yang beriman, ditutup dengan penyejuk hati juga, Allah Maha Pengampun. Artinya apa? Sedahsyat apapun kita melakukan kesalahan, yang sudah sudahlah, yang akan datang tidak kita ulangi lagi. Karena apa? Karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyantun kepada hambanya. Ini penyejuk hati kita. Mudah-mudahan kita dapat mengambil yang terbaik dari apa yang disampaikan pada hari ini. Para pendengar RRI rahimakumullah di mana saja berada, alhamdulillah kajian surat Al-Maidah ayat 101 ini dapat kita flurkan dengan seksama. Walaupun di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan jangan banyak tanya sehingga kita menjadikan diri kita itu dalam keadaan mudarat. Orang pun yang banyak tanya sudah terlewat, Allah Subhanahu wa taala dia membuka ampunan baginya. Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Saya Muhammad Syafiar didampingi dengan Ustaz Zainal, Ustaz Ardian sah dengan Ustaz Fajrul Haq. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Syukron jazilan ala husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.